Ojo satru, satru wae sayangku. Wis tak pupuk winie katresnanku kanggo awakmu. Tungguku duka lamu urip ayam kanggo senyum. Rasa tukaran ae mbok piye maneh man hubungane. Iki lagu nggawa ngono ya. Sumpah nggawa. Nyapa to mesti kok nesu-nesu ae. Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak. Lha opo? Aku ki kangen. Kangen yo ngomong ngono nek kangen. Ya aku pengen wektu mbak aku. Hel. Koe sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok ojo satru, satru ae sayang. Percaya nek trimo kabar koncoku, aku kerja nguripimu koma murni hatimu. Uang sing tak tresnani tak gawe